بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله melanjutkan pembahasan kita pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Kita telah memasuki surat Al-Baqarah ayat 139. Qala Rabbuna Jalla wa Ala qul atuhaj جوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Katakan wahai Muhammad, atuhajjunana, apakah kalian menyampaikan hujjah kepada kami? Artinya mendebat kami tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ialah Rabb kita dan Rabb kalian. Walana a'maluna, dan bagi kami amalan kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlishun, dan kamilah yang senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyatakan kepada mereka ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara tentang apa yang mereka yakini. Ketika pada ayat-ayat yang lalu mereka meyakini diri mereka adalah yang terbaik, diri mereka adalah yang paling berhak untuk mendapatkan surganya Allah, diri mereka adalah yang biasa disebut dengan abnaullah wa ahibba'uh, ya. Wa hakadha, ya. Maka di sini Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada mereka. Jika demikian, kalian telah menyampaikan hujjah tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yahud menyatakan Uzair ibnullah, begitu juga Nasara menyatakan Isa ibnullah dan seterusnya. Ya, maka tidak seharusnya. Maka tidak seharusnya. Semestinya, ya, semestinya jika kalian yakin bahwasanya kalian adalah abnaullah wa ahibba'u, kalian adalah anak-anak Allah, orang yang paling berhak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian mestinya mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ya. Jadi ini seharusnya. Ya, namun tidak demikian keadaannya. Dua perkara yang berbeda. Ya, dua perkara yang berbeda. Yang satu kufur, yang satu beriman. Ya. Maka tidak bisa disatukan dan tidak bisa diberi uzur satu dengan yang lainnya. Fa'ala kulli hal. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, qala al-muhajjatu hiya al-mujadalah baina itsnaini fa akthar. Kata beliau al-muhajjah dari potongan firman Allah, atuhajjunana, ya. Yang disebut muhajjah, saling menyampaikan hujjah. Kata beliau adalah sebuah mujadalah. sebuah perdebatan, al-jidal, ya, antara dua orang atau lebih, antara dua orang atau lebih. Dan ini adalah perkara yang tercela hakikatnya, barakallahu fikum. Ya, perlu didudukkan tentang hukum jidal di dalam Islam. Ya, al-jidal di dalam Islam, ya, makna daripada jidal itu sendiri, ya, sebagaimana kita semua faham, di dalam bahasa kita disebut perdebatan atau yang semakna. Di dalam bahasa Arab, al-jadal, kata dasarnya, al-jadal, yaitu dari kata jadala, yujadilu, ya, maknanya adalah al-khasm, yaitu permusuhan, ya, yaitu saling adu yang menyebabkan apa? Satu sama lain menjatuhkan. Atau dikatakan di antara makna jidal itu adalah muqabalatul hujjah bil hujjah. Saling menghadapkan, ini fulan punya hujjah, alan juga punya hujjah. Saling disampaikan, ya. Saling disampaikan masing-masing hujjahnya. Ini makna secara bahasa. Definisi jidal secara apa? Secara bahasa. Secara istilah di dalam syariat dikatakan oleh Imam Al-Jurjani, kata beliau rahimahullah, al-jadal itu adalah daf'ul mar' khasmuhu, yaitu seseorang sedang melawan musuhnya, ya. Ya. Apa yang dilawan, apa yang dibantah? Qala an ifsadi qaul, an ifsadi qaulihi. Sedang dia membantah ucapannya, bahwasanya ucapannya itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang tidak pas, ucapan yang rusak, ucapan yang fasad, ya. Sedang menjatuhkan dia. Baik itu bihujjah atau bighairi hujjah. Baik itu dengan hujjah atau dengan tanpa hujjah. Disebut jidal. Ya, disebut apa? Jidal. Qala au syubhah, atau juga dengan syubhat. Dia membantah karena syubhat yang dia miliki. Au yaqsudu bihi tashihu kalami, atau bertujuan dia dengan perdebatan tersebut untuk membenarkan ucapannya. Artinya di sana ada sisi yang lain, tidak semua jidal tercela. Ya, tidak semua jidal tercela, namun hukum asalnya, ya, hukum asalnya jidal tercela. Perdebatan ini tercela. Tidak datang seseorang dengan perdebatan kecuali akan merusak. Kecuali akan merusak. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah menyatakan apa? Ma yujadilu fi ayatina illa alladzina kafaru. Tidak memperdebatkan tentang ayat-ayat kami kecuali mereka yang kufur. Artinya ahlul iman tahu tentang qala Allah, tahu tentang qala Rasul. Dia akan bersikap apa? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus dibahas lagi? Perkaranya sudah gamblang, segamblang kita melihat matahari di siang bolong. Terang sekali, terang benderang. Mengapa? Oh, maksudnya begini. Menurut ini begini, menurut itu begitu, dan seterusnya. Inilah jidal. Sesuatu yang sudah jelas masih diperbincangkan kembali. Ada apa? Nah, ini namanya jidal yang tercela, dan ini adalah min sifati ahlil kufri sebagaimana dalam ayat ini. La ma yujadilu, tidak memperdebatkan tentang ayat-ayat kami illa alladzina kafaru, kecuali mereka orang-orang kafir. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menyatakan apa? Wa minan nas. Tidak semuanya, min tab'idhiyah, ya, sebagian orang. Wa minan nas Man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Inilah jidal yang tercela. Di antara manusia, ya, ada di antara mereka yang memperdebatkan tentang kebenaran tentang Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Wala hudan wala kitabin munir. Tidak ada petunjuk. Debat saja, membantah. Nah, ini sebagaimana keadaan siapa? Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man 'ala syakilatihim. Ya. Keadaan mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah yang jelas dan gamblang secara bahasa demikian kemudian diperdebatkan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Jelas gamblang. Istiwa 'indal 'arab ma'lum. Maknanya jelas. Mereka ketika dikatakan istawa, mereka tidak bertanya-tanya apa maknanya. Namun ahlul dhalal wa ahlul batil memperdebatkan. Ya. Nampak dan muncul bahwasannya istiwa di dalam ayat ini adalah istaula. Merubah makna. Ya, merubah makna. Nah, inilah perdebatan yang batil. Perkara yang sudah jelas dan gamblang. Allah Allah mungkin kelak sebagian mereka yang sebagian orang menyatakan mufakir Islam ya, atau di negeri kita disebut cendikia ya, akan mempertanyakan tentang keharaman khamr, akan mempertanyakan tentang keharaman riba. Dan ini sudah terjadi sebagian mereka. Wallahil azim, sekian tahun yang lalu kita pun mendengar sebagian mereka menyatakan, dan ini menisbatkan diri kepada siapa? Kepada ilmu, kepada santri, kepada pelajar, mahasiswa yang belajar di jurusan-jurusan Islam. Menyatakan apa? Menurut saya riba itu halal. Jelas ya, dia menentang firman Allah, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Subhanallah, yang Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an. Allah mengancam tentang riba. Fa'zanu biharbin minallahi war rasul. Ketika kalian apa bahasa Jawanya pengku ya, mokong, maka dia berarti sudah siap untuk perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Namun mereka-mereka ini yang menisbatkan diri kepada Islam dengan bahasa-bahasa cendikia atau di negeri Arab disebut mufakir Islami atau yang semakna, menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang haram. Nas'alullah as-salama. Fa al-jidal ya ikhwan, hukum asalnya tercela. Bahkan memperdebatkan ayat-ayat Allah yang sudah jelas dan gamblang, kita duduk saja dengan mereka dilarang. Ya. Kita duduk saja dengan mereka dilarang. Ala kulli hal. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da huda, tidaklah tersesat satu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk, ganu alaih, yang dimana petunjuk tersebut sudah dia pegang, dia sudah tahu, telah sampai kepadanya qala Allah, telah sampai kepadanya qala Rasul, telah sampai kepadanya aqwalu sahabah. Ya. Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaih, yang mereka berada pada petunjuk tersebut, illa utu al-jadal, kecuali ketika mereka mendatangi perdebatan. Dari sini kita tahu al-jidal perkaranya sangat besar, punya peranan penting yang menjadi sebab penyimpangannya banyak di antara manusia. Banyak di antara apa? Manusia. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, "Ma dharabu laka illa jadala." Ya, mereka tidak akan mendatangkan kepadamu kecuali dalam rangka mendebatmu. Maka tidak ada gunanya. Orang-orang yang seperti ini kita duduk dengannya tidak akan ada gunanya. Oleh karenanya seorang sahabiyun jalil Abu Darda radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan, kafa bika isman, cukup bagimu untuk mendapatkan sebuah dosa, an taza'an la tazal mumarian, ketika engkau masih tetap berdebat, ya, berjidal. Kalaupun terpaksa, ya, kalaupun terpaksa untuk menjelaskan ihqaq al-haq dan ibtalul batil, disampaikan dengan hak, dengan qala Allah, dengan qala ar-rasul. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, maka debatilah mereka dengan yang terbaik. Apa itu billati hiya ahsan? Yang mabni ala al-adillah, dibangun di atas dalil. Qala Allah, qala ar-rasul, qala sahabah. Inilah Islam. Inilah hakikat daripada akidah dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak pernah berbicara illa bihujjah, kecuali dengan hujjah. Apapun itu. Apapun itu. Kita dididik, ya, untuk berbicara dengan hujjah. Dan hujjah itu adalah qala Allah, adalah Al-Quran. Hujjah itu adalah apa? Adalah As-Sunnah. Hujjah itu adalah aqwal as-sahabah, ya, aqwal as-sahabah. Maka perdebatan, ya ikhwan, akan membuat orang lari dari kita tentunya. Bisa dicoba, tidak akan nyaman kita ketika ada orang yang berbicara dengan nada menantang, walaupun tidak keras, ya. Mari kita dudukkan begini, begini, begini. Orang terlihat ketika dia memang ingin kebenaran atau ketika dia ini ingin berdebat. Makanya Rasulullah ketika menyampaikan ma dhalla qaumun ba'da huda, setelah itu Rasulullah membaca apa? Ma dharabu laka illa jadala. Mereka tidak akan menyampaikan kepadamu kecuali untuk mendebatmu. Jadi nampak sekali kalau memang betul dia bertanya. Bukan begitu caranya. Dia bertanya bukan begitu caranya, dengan nada-nada yang penuh provokasi. Maka ini juga akan menjauhkan kita dari teman-teman yang baik. Oleh karenanya, satu ketika Mu'adz bin Jabal, beliau pernah menyatakan, "Idza ahbabta akhan," ya, kata beliau, ketika engkau senang dengan seorang saudara, engkau anggap teman, maka kata beliau, apa? Fala tumarihi, jangan kau mendebatinya. Artinya apa? Barakallahu fikum, teman yang baik itu akan menjauhkan dirinya dari mendebat saudaranya. Ini begini, oh enggak begini, oh begini, oh begini. Ya akhi, apa yang Anda inginkan? Ya. Ada hak kita ikuti. Ketika nampak kepada kita Allah melarang, ya sudah kita tinggalkan. Sebetulnya mudah Islam ini, ya. Tidak berat. Ada apa Anda memberatkan kepala Anda dengan perdebatan demi perdebatan yang membuat kepala kita penuh dengan pikiran, ya. Mendingan kita gunakan untuk hifdzul Quran, untuk membaca as-sunnah, untuk hifdzul sunnah, untuk apa? Untuk menghafal asy'ar, ya, syair-syair. Ya, sebagaimana dikatakan bahwasannya syair-syair ini akan apa? Terkadang akan membuat seseorang senang dengannya. Ya. Walaupun bagi kita, kita ini kan lisan kita lisan ajami, ya. Lisan kita lisan ajami, bukan bahasa kita bahasa Arab. Ketika melihat syair-syair Arab akan terasa berat, akan terasa sulit. Naam. Namun ketika kita melihat mereka dengan bahasa Indonesia mengucapkan puisi-puisi, setidaknya akan menjadi apa? Penyejuk telinga kita ketika kita mendengarnya. Ya. Begitu juga asy'ar. Oleh karenanya disebut inna minasy'ri la hikmah. Sesungguhnya ada pada sebuah syair itu ada apa? Ada sebuah hikmah. Naam. Sebagian orang membuka majelis-majelis khusus untuk berdebat. Nas'alullah as-salamah. Apakah ini baik? Tidak baik yang seperti ini. Anda menganggap ini sebuah bagian daripada agama dan memberi nama diskusi, forum atau yang semakna abadan. Yang ada Islam mengajarkan kita apa? Wasyawirhum billati hiya ahsan. Wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah kepada mereka di dalam setiap perkara. Ini Islam. Islam mengajarkan kita untuk terus bermusyawarah. Bukan apa? Bukan berdebat. Ya, forum didudukkan ini begini, menurut ini begini, menurut itu begitu, ini dan lain sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan mereka bertujuan untuk menjatuhkan musuhnya. Ya, menjatuhkan apa? Musuhnya. Oleh karenanya Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau pernah menyatakan bahwasanya al-jadal laisa minad-din. Jidal itu bukan bagian daripada agama ini. Ya. Bukan bagian daripada agama ini. Semakna mungkin kalau kita pernah membaca Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad atau beruntuk riwayat dari Al-Imam Ahmad, ya, dari Abdus, bahwasanya di antara apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad di antara dasar dan pondasi sunnah adalah beliau sebutkan tarku al-mira wal jidal wal khusumat fid din, kata beliau, meninggalkan mira. Mira semakna dengan jidal, meninggalkan perdebatan di dalam agama ini. Ya, agama ini majalnya apa? Majalnya ketika ada ayat, ketika ada dalil, ya kita ikuti. Nah, ini majalnya agama. Ya, bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk diperdebatkan. Dan tidak melakukan itu, barakallahu fikum illa subhanallah, sifat orang-orang yang jahil tapi sok pinter. Ya. Orang yang pinter, dia tahu. Orang yang cerdas, dia tahu bahwasannya wajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Ini apa? Ini sifatnya orang jahil, tapi apa? Sok pinter. Tidak ada tujuan mereka kecuali apa? Kecuali al-ghalabah. Apa ghalabah? Yaitu mengalahkan khosmnya, mengalahkan musuhnya, menganggap dirinya adalah yang paling tinggi, dirinya adalah orang yang paling pintar, ya. Dikatakan oleh Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, min sifatil jahil, di antara sifat mereka orang-orang jahil adalah al-jidal, ya. Al-jidal wal mira atau al-jadal dan mira wal mughalabah. Dan apa? Dan ingin mengalahkan. Nah, bukan itu tujuan kita di dalam beragama. Tujuan kita di dalam beragama, maka termasuk bagian daripadanya ad-da'watu ilallah, adalah apa? Hidayatun nas, untuk manusia mendapatkan hidayah sehingga mereka berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ala kulli hal. Ya. Ala kulli hal. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Ya, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, "Idza aradallah biqaumin syarra." Ya, kata beliau, "Idza aradallah biqaumin syarra." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap suatu kaum kejelekan, alzamahum aljadal, Allah akan jadikan mereka senang dengan apa? Perdebatan. Ini tanda orang yang jelek, ya. Dan sebaliknya, kata beliau apa? Wa mana'ahum al-amal, dan menghalangi mereka untuk berbuat. Bisa dicek ya, orang-orang yang senang debat. Dia malas untuk beribadah, dia malas untuk beramal. Amal-amal soleh, baik itu sodako, baik itu apa namanya, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Maka malas dia malas. Dan bukan sifatnya orang-orang yang berilmu yang seperti ini ya. Oleh karenanya Al-Hasan rahimahullah beliau menyatakan, "Ma ra'aina faqihan yumari." Tidak pernah kita melihat seorang faqih ya, orang yang faham terhadap ilmu agama, dia ini berdebat. Qala Sa'di rahimahullah, "Al-muhajjatu hiya al-mujadalah." Ya. Al-muhajjah ya al-mujadalah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, atuhajunana itu muhajjah, ini perdebatan orang-orang Yahudi dan Nasoro. Ya. Beliau menjelaskan di dalam tafsirnya perdebatan Yahudi dan Nasoro yang mereka menyatakan, "Nahnu aula minkum." Ya, kami ini lebih baik dari kalian. Mereka menyatakan demikian. Kenapa? "Li'annana abna Allah wa ihibba'u." Karena kami ini anak Allah dan yang dicintainya. Ya. Dan dikatakan pula sebabnya karena bapak-bapak kami, pendahulu kami, ya, ini lebih senior. Dan kitab-kitab kami pun ini lebih kuno daripada kitab-kitab kalian, wahai ahlul Islam. Ya. Karena sebab itu mereka menyatakan apa? Mereka menyatakan begini dan begitu di debat. Ya. Di debat Nabi kita alaihi salatu wassalam oleh mereka. Qala al-mujadalah baina itsnaini fa akthar. Yaitu perdebatan antara dua orang atau lebih. Tata'allaku fil masail al-khilafiyah. Yang terkait dengan masalah-masalah khilafiyah. Namun sebagaimana kita ketahui barusan bahwasanya sebabnya adalah ditujukan kepada mereka ahlu al-kitab. Dan termasuk juga masail-masail al-khilafiyah ya, tidaklah muncul perselisihan di antara umat ini kecuali sebab terbesarnya adalah apa? Al-mujadalah. Kecuali sebab terbesarnya adalah perdebatan. Hatta yakunu kullu minal khasmain yuridu nusrata qawlih. Sampai masing-masing dari mereka yang saling bermusuhan tadi ingin menolong ucapannya, ingin berhujjah atas apa yang dia sampaikan. Wa ibtal qaul khasmihi, dan tujuannya juga membuang jauh-jauh pendapat atau ucapan musuhnya, lawannya. Nah, ini adalah tidak tepat yang seperti ini. Ya, Islam tidak mengajarkan kita untuk seperti ini. Wa kullu wahidin minhuma yajtahidu fi iqamatil hujjah ala dhalik. Dan masing-masingnya berusaha untuk menegakkan takuna billati hiya ahsan. Maka kata beliau, Yang diinginkan dari yang seperti ini adalah billati hiya ahsan, artinya menyampaikan dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah firmankan, wajadilhum billati hiya ahsan, baik mereka ahlul kitab ataupun mereka adalah ahlul Islam yang menyimpang anil jaddah, yang menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Rasul, mereka mengikuti khutuwatnya syaitan, siapapun ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, ketika kita ingin menjelaskan dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah dan ucapan para as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain, ketika pun ingin menggunakan kias, kias yang benar yang tepat ya. Kias yang benar dan yang tepat. Fa bi aqrab tariq yaruddu dhal ila al-haq, dan ini tujuannya ya. Dengan cara yang terdekat ya, dengan cara yang terdekat untuk mengembalikan orang yang tersesat kepada kebenaran. Ini tujuannya. Ketika kita punya tujuan lain, jangan. Hindarkan diri kita dari tujuan lain. Tujuannya kita apa? Di dalam menyampaikan kepada manusia adalah bagaimana caranya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling lembut dan mudah difahami oleh orang yang akan kita ajak bicara. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa. Ya. Apa yang dikatakan, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Katakan ucapan yang lembut sehingga barangkali dia ingat atau dia takut kepada Allah Azza wa Jal. Jika ya, kiranya bisa tersampaikan walaupun tanpa ada sekecap ucapan dari mulut kita, kenapa tidak kita lakukan? Ya. Terkadang karena bicara menyebabkan apa? Manusia jauh dari al-haq. Karena kita tidak pandai di dalam bertutur kata. Ketika tidak ada yang lain selain kita, maka terkadang ya, terkadang dakwah bil hal, berdakwah dengan keadaan, menyampaikan dengan perbuatan kita, ini juga termasuk cara yang terbaik, terkadang menjadi billati hiya ahsan ya. Dan sekali lagi perlu kita fahami, al hidayah biadillah, hidayah ada di tangan Allah. Ketika Allah akan memberikan hidayah kepada fulan, Allah akan jadikan sebab kebaikan untuk fulan tersebut. Ya. Maka tujuan kita adalah hidayah. Jadi kalau kiranya cara kita ini membuat manusia lari dari jalan hidayah, maka tinggalkan jauh-jauh cara tersebut. As-sukut aula bih. Ya, diam masih jauh lebih baik bagi orang yang semisal ini. Ya. Demikian. Wa yuqimul hujjah 'alal mu'anid, dan di antara tujuannya adalah menegakkan hujjah bagi mereka-mereka yang mu'anid, bagi mereka-mereka yang sudah dikasih tahu tapi maksa. Setidaknya hujjah telah tegak kepadanya. Wa yuwaddihul haq, dan menjelaskan kebenaran. Ya. Dan menjelaskan kebenaran. Wa yubayyinul batil, dan menjelaskan pula apa? Bahwasanya ini adalah kebatilan. Fa in kharajta an hadhihi al-umur, jika engkau telah keluar dari perkara-perkara ini, ya, ketika tujuannya keluar dari perkara-perkara ini, maka kata beliau, kanat mumarat, itulah perdebatan wa mukhasamah, dan permusuhan, la khaira fiha, tidak ada apa? Tidak ada kebaikan padanya. Maka yang dibutuhkan apa? Barakallahu fikum, uslub ya, uslub min asalib ad-da'wah, ini yang dibutuhkan, cara kita menyampaikan Maka setidaknya kita tahu yang utama ya di antara asalib ad-da'wah ya adalah memperbaiki diri kita. Ya, memperbaiki diri kita. Ini adalah yang pertama dan utama. Jangan Anda ingin menyampaikan kepada orang lain tapi diri kita tidak kita perbaiki. Maka yang pertama dan utama adalah perbaikan diri. Ya, ini uslub. Ya, uslub cara kita di dalam berdakwah kepada ummah, di dalam kita menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai orang yang kita ajak bicara, jangan sampai orang yang kita dakwai menyatakan lo ngeletek kok ngono. Ya. Ngeletek kok ngono. Bengak-bengok di atas mimbar pengajian keliling kampung, keliling kota, antar kota, antar pulau, bahkan antar negara sebagian mereka. Ternyata dirinya kok begitu. Ya. Jangan sampai ya. Bahasa sekarang netizen mengomentari, ya. Netizen mengomentari. Maka jangan sampai ada celah. Allah sendiri yang memerintahkan kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu pertama kali, selamatkan diri kalian dulu. Jangan kalian berdakwah dulu kepada istri, kepada anak sebelum kalian ini bisa menjadi lebih baik. Kemudian di antara asalib ya, cara kita berdakwah antaranya adalah bersenjatakan ilmu. Ya, jangan turun Anda ke medan dakwah. Jangan pernah Anda menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang tidak Anda ketahui. Ya. Sesuatu yang tidak Anda ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasulnya bil huda wa dinil haq dengan petunjuk. Qala al ulama, yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wal amalu shalih, dan amal soleh setelahnya. Ya, dan amal soleh setelahnya. Dan mereka-mereka inilah yang mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan. Ya, berilmu dan beramal. Oleh karenanya dikatakan dalam sebuah nazm, ya, dalam sebuah nazm, al-alim lam ya'malanna mu'adzabun min qibali 'ibadil wathan. Ya, seorang alim yang tidak beramal, ya, tidak beramal. Ya, tentunya seorang alim yang didasari ilmu. Seorang alim yang didasari ilmu. Tidak dikatakan seseorang alim jika dia tidak apa? Bersilah, bersenjatakan ilmu yang bermanfaat. Maka dia akan apa? Diazab dengan 'ibadil wathani. Dengan mereka para penyembah berhala. Maka ta'allumul ilm muhim, dan setelahnya al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. Nah, ini penting barakallahu fikum. Maka ini yang kedua. Ya. Masih belum kaitannya dengan orang lain. Kaitannya dengan dirinya sendiri dulu. Dengan dirinya sendiri dulu. Begitu juga kemudian di antara uslub yang harus kita tekankan adalah apa? Tadarruj di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menyampaikan ilmu, sedikit demi sedikit. Ya, kalau Anda berhadapan dengan orang-orang kafir, apa yang harus Anda sampaikan? Hah? Tentang konsep tauhid. Ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam adzan. Ya, adzan dulu. Tafadhal adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Naam. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di antara cara kita di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain, yaitu dengan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Al-aham fal-aham, yang terpenting daripada yang paling penting. Ya, ini berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita dakwai. Jika itu adalah orang-orang kafir, maka yang harus kita sampaikan dan kita fahamkan kepada mereka adalah konsep tauhid dan hakikat daripada tauhid. Ya, seperti apa? Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab, engkau akan mendatangi kaum dari ahli al-kitab. Ya, maka kata Rasulullah, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka yang pertama kali sampaikan kepada mereka syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, ini yang pertama kali. Ya. In ata'uka lidzalik, ketika mereka taat kepadamu tentang perkara tersebut, fa'alimhum, maka sampaikan kepada mereka anna Allah iftarada 'alaihi khamsu salawat. Al-aham fal-aham, maka setelahnya baru ajarkan mereka salat. Baru setelah itu zakat. Ini itu dan seterusnya. Ya. Ini cara Islam di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan orang lain. Kemudian di antara cara kita di dalam berdakwah, jangan sampai dakwah itu keluar dari wahyain yang pertama, dari dua wahyu, kitab Allah dan sunnah. Kemudian jangan sampai dakwah itu keluar dari apa? Dari ma'alaihi salafu hadhil ummah. Ya. Ini yang harus kita perhatikan, apapun bentuknya. Tidak dihalalkan kita untuk menghalalkan perkara-perkara yang haram. Karena sebagian mereka dengan kenyelenehannya, ya, keluar masuk gereja dengan tanpa ada tujuan menyatakan kita berdakwah di sana dan lain sebagainya. Masyaallah assalama, ya. Maka tidak seharusnya. Maka jangan sampai keluar. Karena Allah menyatakan apa? Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan seterusnya. Ini adalah jalanku, maka ikutilah. Ikutilah jalanku. Ya, ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan labas, ya, sekiranya kita menggunakan tajarub atau perkara-perkara yang sifatnya diketahui dan bermanfaat dengan apa? Dengan tajrubah. Dicoba cara seperti ini baik. Labas, ya. Yang demikian. Karena tujuannya satu. Apa itu tujuannya? Yaitu membawa manusia untuk mengenal hakikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara yang lain adalah dengan uslub tata cara yang baik. Yaitu tadi ketika dibutuhkan, misalnya kita berada di satu tempat yang mereka familiar dengan bahasa daerah tersebut contohnya. Maka tidak salah ketika kita menggunakan bahasa daerah tersebut untuk mengajak umat kepada kebaikan. Jika di satu daerah ada cara-cara tertentu, selama perkara tersebut tidak menyelisihi syariat, maka labas, ya, untuk kita menggunakan cara-cara tersebut selama tidak ada penyimpangan, ya. Dan tujuannya sekali lagi, ya, tujuan kita adalah hidayatun nas. Ya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, hadis panjang, di antara potongannya Rasulullah bersumpah, fa wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, kata Rasulullah, satu orang mendapatkan hidayah karena sebabmu, hal ini jauh lebih baik daripada engkau punya unta merah yang sangat mahal. Ya. Artinya ini adalah sebuah pahala yang besar dan harapan setiap orang. Kemudian di antara uslub dakwah, cara kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, baik itu lewat muhadhara-muhadhara, ya, atau secara khusus, secara langsung, dan ini yang kita maksudkan, ya, maka di sana dibutuhkan apa? Ar-rifqu wal-lin, berlemah lembut. Ya. Ini hakikatnya di bawah uslub al-hasanah. Ya, rifqu wal-lin. Lemah lembut ini adalah di antara apa yang diajarkan oleh agama kita. Ya, Islam ini mengajarkan kita senantiasa bersikap lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arifku ma kana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Kemelemah lembutan jika digunakan akan membuat segala sesuatu itu indah, dan jika dicabut kelemah lembutan tadi, maka akan membuat segala sesuatu repot, kacau, rusak, jelek. Ya. Fa'ala kulli hal, arifku wal-lin di antara cara yang baik, ya. Di antara cara yang baik untuk menyampaikan kepada manusia. Dan yang terpenting daripada itu semua, barakallahu fikum, yang terpenting dari itu semua adalah as-sabru wa tahammul, sabar, ya. Harus kita sadar, ad-da'i ilallah, mereka yang berdakwah di jalan Allah tidak akan pernah terlepas dari ujian. Wajib diuji mereka. Nabi SAW menyatakan asyaddul bala al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para anbiya. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang semisal mereka. Siapa yang semisal mereka? Ya mereka yang berdakwah. Mereka yang berbicara. Yang menyampaikan kepada orang lain. Ya. Semakin berat yang ditunaikan, semakin berat pula ujiannya. Sebagaimana para anbiya. Ya. Nabi Ibrahim diuji dengan kaumnya. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam diuji dengan kaumnya. Semua para anbiya, Nabi Nuh alaihi salam di dalam memperjuangkan tauhid dengan kaumnya dan keluarganya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah wahai para duat ila Allah. Bersabarlah sebagaimana para ulil azmi dari kalangan para rasul. Mereka bersabar. Ya. Maka ini adalah yang terpenting dari itu semua. Apapun cara yang kita pakai, yang terpenting adalah as-sabr. Pahit, na'am pahit. Ya. Kesabaran itu pahit sekali. Sampai kapan ya Ustaz? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kita atau mencabut orang yang kita dakwahi tadi. Ya. Atau mencabut orang yang mengganggu kita. Ya, antara dua. Sabar, ya, as-sabru diberi nama sabar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama li litamarrurihi 'alal qalb wa inzi'ajihi, karena dia akan melewati hati ini dan akan bergejolak di dalam hati ini. Kadamarruri as-sabru fil fam, sebagaimana obat ini lewat di mulut, ya. Sebagaimana obat ini masuk di mulut, rasanya gimana? Pahit, pahit sekali obat itu. Ya, masuk pahit, tapi natijahnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya seseorang kalau minum obat sembuh. Hakadha sabr, ya. Dia akan mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mendapatkan hasil daripada apa yang ia lakukan, dari apa yang ia sampaikan, setidaknya dia akan mendapatkan pahala kelak yaumul kiamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nukmil al-baqiyah. Kita selesaikan sisa daripada pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.